opo karepku. Tanggalan ngenteni tonggone wirawiri, pengen kowe sing tak rapi. Mantep tenan tresnaku marang kowe, mantep tenan atiku karo kowe. Ngenteni opo yen ati podo tresno, ndang dipeper klasane, ayo dek wong loro nyate. Waduh, udan-udan krimis iki, enake wong loro ning kamar. Seger banget. Aduh bocah ayu, kowe ngenteni atiku sate. Ora basa-basi yen aku kandrung siramu. Bulan ning guyu-guyu, weruh apa karepku. Tanggalan ning enteni tonggone wirawiri, pengen kowe sing tak rapi. Mantep tenan tresnaku marang kowe, mantep tenan atiku karo kowe. Ngenteni opo yen ati podo tresnaku.